بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين Amma ba'an. Ikhwana fi din, akhwati billahi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan anugerah yang dengan nikmatnya alhamdulillah kita hidup dengan penuh kebahagiaan insyaallah, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur sehingga akan terus menambahkan nikmat demi nikmat dari sisinya. Shalawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kembali di siang hari ini kita akan membaca kitab Tadkiratus Sami al-Mutakallim fi Adabil Alim al-Muta'allim karya Muhammad bin Ibrahim ibn Jama'ah al-Kilani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca keterangan dari beliau, yaitu adab yang kedua seorang penuntut ilmu terhadap dirinya, yaitu husnul niyah, membaguskan niatnya dalam menuntut ilmu, di mana dia niatkan dalam menuntut ilmu mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, juga berniat untuk mengamalkan, menghidupkan syariat, menenangi hati dan menghiasi batinnya, juga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh menuntut ilmu adalah ibadah bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita masih pada adab yang ketiga, an-naw'u tsalits, jenis yang ketiga atau adab yang ketiga, yaitu ayyubadira syababahu. Ayyubadira syababahu wa uqata umrihi ila tafsil. Dia bersegera di masa mudanya dan uqat dan juga waktu-waktu umur atau kehidupannya kepada tahsil, kepada pencapaian ilmu, mendapatkan ilmu. Jadi bersegera kepada kebaikan adalah satu hal yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu adalah satu kebaikan, mencari ilmu adalah suatu kebaikan. Allah Ta'ala telah memerintahkan kita, fastabiqul khairat, bersegeralah atau berlomba-lombalah kalian kepada kebaikan-kebaikan. Dan masa muda adalah masa yang baik dalam menuntut ilmu, sebab seorang di masa muda itu badannya masih kuat, pada umumnya badannya masih kuat, pikirannya pun masih cemerlang, hafalnya masih kuat. Berbeda dengan orang-orang yang sudah tua, pada umumnya mereka sudah berkurang, sudah dikurangi nikmatnya, sehingga apa? Pandangan pun kurang, pandangannya pun kurang, pendengarnya pun kurang, hafalnya pun makin lemah. Ya, berbeda dengan seorang yang masih muda. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma riwayat Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Ibtalim khamsan qabla khamsin." Jagalah lima perkara sebelum datang lima perkara. Manfaatkan, gunakan lima perkara sebelum lima perkara. Apa yang pertama? Syababaka qabla haramika. Gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Gunakan untuk berbuat kebaikan. Gunakan untuk belajar. Gunakan untuk beramal. Dan seseorang yang senang tumbuh, seorang yang tumbuh di atas sunnah, di atas ilmu, maka dia sangat diharapkan untuk menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang mau mengikuti tuntunan Rasulullah atau dikatakan ahlu sunnah. Diharapkan dia menjadi ahlu sunnah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah juga merintahkan kita untuk menjaga atau menggunakan sihataka qabla maradika. Gunakan masa atau waktu sehatmu sebelum datang masa atau waktu sakitmu. Waghinaka qabla faqrika. Gunakan masa atau waktu kecukupanmu, kekayaanmu sebelum datang masa kekuranganmu. Dan kondisi manusia itu tidak terus menerus sama. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang diberi kecukupan, kadang tidak. Ya, kadang sehat, kadang sakit. Ya. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu Allah pergelinkan di antara manusia. Kadang senang, kadang susah. Kadang susah kemudian datang satu hal yang menyenangkan. Kondisi menyenangkan. Dan Nabi juga menyatakan, wa faragika qabla syaghlika. Gunakan kesempatan atau waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Ya. Wahayatika qabla mautika. Gunakan masa kehidupanmu sebelum datang masa kematianmu, waktu kematianmu. Nasihat yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hendaknya kita memperhatikan dan melaksanakan sabda beliau ini. Juga bersegera, wa uqati umrika umrihi ila tahsil. Bersegera di waktu-waktu kehidupan kepada menghasilkan atau mencapai ilmu, mendapatkan ilmu. Kesempatan hidup digunakan untuk mendapatkan ilmu. Masa muda digunakan untuk mendapatkan ilmu. Wala yaktarru bikhida'i taswifi wa ta'mil. Wala yaktarru, dan janganlah dia tertipu. Janganlah dia tertipu, terpedaya dengan tipu daya taswif, menunda-nunda, mengundur-undur suatu amalan. Ya. Tipu daya seperti apa? Oh, nanti saja. Ya. Saya belajar nanti saja. Kalau sudah ada agak besar, nanti sudah besar, ya nanti saja kalau sudah tua, saya belajar atau beramal. Ini. Jangan tertipu dengan tipu daya seperti ini. Menunda-nunda kesempatan, menunda-nunda amalan. Wa ta'mil. Jangan tertipu dengan tipu daya ta'mil, harapan-harapan, atau angan-angan. Fa inna kulla sa'atin tamdi min umrihi la badala laha wa la 'iwadha anha. Maka sesungguhnya kulli sa'ah, setiap waktu, tamdi min umrihi, yang berlalu dari umurnya, kehidupannya, setiap waktu yang ada, yang berlalu dari usianya, itulah badala laha wa la 'iwadha anha. Tidak ada ganti untuknya, tidak ada ganti terhadapnya. Jadi masa muda tidak akan kembali. Masa muda tidak akan kembali kalau sana itu sudah tua. Yang muda, masa kanak-kanak itu tidak akan kembali. Ya. Nah, itu hendaknya apa? Kesempatan yang ada, kehidupan yang ada itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan sungguh termasuk kerugian yang besar bagi seseorang tatkala dia menyia-nyiakan waktu dan menyia-nyiakan hatinya. Menyia-nyiakan waktu dan menyia-nyiakan hatinya. Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Fawaid menyatakan, wa a'dhamu hadhihi idza'at idza'atan huma aslu kulli idza'ah, idza'atun qalbi wa idza'atun qalbi wa idza'atun waqti. Jadi wa'adhamu hadhin idza'at, wa'adhamu hadhin idza'at, dan kesia-siaan yang terbesar, penelantaran yang terbesar, idza'atani, itu ada dua. Huma, yang keduanya, aslu kulli idza'atin, merupakan pokok dasar segala kesia-siaan, penyia-nyiaan. Apa ada dua hal itu? Idza'atul qalbi wa idza'atul waqti. Menyia-nyiakan hati, tidak memperhatikan hati, tidak memperhatikan keadaan hati. Wa idza'atul waqti, dan juga menyia-nyiakan waktu. Waktu terbuang sia-sia, tidak berguna, tidak untuk kebahagiaan dunia, tidak pula untuk kebahagiaan akhirat. Ya. Maka apa? Fa'idu'atun qalbi min itharid dunia alal akhir. Menyia-nyiakan hati. Ini sebabnya adalah itharid dunia alal akhir. Karena mengutamakan dunia di atas akhirat. Mengutamakan uang. Sudah ada, sudah kecukupan, tapi dia terus mengejar-ngejar, mencari-carinya. Siang malam yang dicari hanya uang, urusan dunia. Wa idza'atul waqti min tulil amal. Sedangkan menyia-nyiakan waktu, ini sebabnya adalah karena panjang angan-angan. Oh, saya berangan-angan untuk memiliki ini, memiliki itu, ya. Memiliki rumah yang mewah, memiliki mobil yang mewah dan sebagainya. terlalu panjang angan-angan. Ya. Wajtama al-fasadu kulluhu fittiba'in hawa wa tunil amal. Maka kerusakan itu seluruhnya terkumpul pada mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Ini sumber kerusakan, mengikuti hawa nafsu dan terlalu panjang angan-angan. Wasanahu kulluhu fittiba'in huda wal isti'dadi lil liqa. Dan kebaikan itu seluruhnya bisa didapatkan dengan mengikuti petunjuk dan isti'dad, mencari bekal untuk perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jangan disia-siakan waktu yang ada yang Allah berikan. Gunakan dengan sebaik-baiknya untuk belajar, untuk beramal, untuk berbuat kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan. Juga perhatikan hati kita, perhatikan kesuciannya. Kalau ada penyakit menghinggap di hati kita, kalau ada noda yang ada di hati kita, segera dibersihkan. Ya, itu masing-masing kita hendaknya mengoreksi diri sendiri. Jangan tersibukkan dengan mengoreksi atau mencari-cari kesalahan orang. Ya. Berikutnya, wa yaqta'u ma yaqdiru 'alaihi. Wa yaqta'u ma yaqdiru 'alaihi min al-'ala'iqi ash-shaghilati wa al-'awa'iqi al-mani'ati 'an tamami at-talabi wa badli al-juhdi wa quwwati jiddi fi tahsil. Jadi dia ayat ta'ala, dia memutus apa-apa yang dia mampu dari ala'iq. Dari ala'iq, apa itu ala'iq? Dari ketergantungan-ketergantungan kepada selain Allah dan Rasulnya. Ya. Syagilah yang menyebutkan. Dari ketergantungan kepada selain Allah yang menyebutkan. Ya. Apa yang bisa melalaikan dari Allah yang menyebabkan hati ini tergantung, biasa tergantung kepadanya? Kepada kelezatan dunia, syahwat dunia, kekuasaan. Itu yang hati itu cenderung kepadanya, sangat bergantung dan senang kepadanya. Maka seorang penuntut ilmu hendaknya memutus segala perkara ketergantungan yang menyibukkan dia dari menuntut ilmu. Iya. Jangan disibukkan dengan, ketika di pondok jangan sibuk, terlalu sibuk dengan urusan yang di rumah. Iya. Jadi santri sudah diurus oleh orang tua, diberi nafkah oleh orang tua, biaya di pondok, dan sudah ada disediakan makanan di pondok, tinggal belajar. Pikiran tidak usah kemana-mana, fokus untuk belajar dan beribadah. Ya. Wal awaiqil mani'ati an tamami talab. Dia putus segala yang dia mampu untuk diputus dari awaiq. Awaiq, penghalang-penghalang yang mencegah dari kesempurnaan pencarian ilmu. Apa penghalang-penghalang yang mencegah, yang menghalang-halangi dari kesempurnaan pencapaian ilmu. Ya banyak perkara. Ini sama saja dengan seorang apa? Hendaknya menghilangkan, memutus segala perkara yang bisa menghalang-halangi untuk sampai kepada Allah. Apa perkara yang bisa menghalangi seorang, menghalangi hati dari perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala? Tiga perkara yang menghalangi manusia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tiga perkara itu? Yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah bid'ah, yang ketiga adalah maksiat. Syirik, bid'ah, maksiat. Ini yang menghalangi, yang merintangi hati manusia untuk sampai kepada Allah. Untuk menghilangkannya maka kesyirikan itu bisa hilang. Penghalang berupa kesyirikan itu bisa hilang dengan tajridu tauhid, dengan memurnikan tauhid, dengan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, mewujudkan tauhid. Adapun bid'ah, maka ini bisa dihilangkan, bisa dilenyapkan dengan apa? Tahqiqus sunnah, dengan mewujudkan, menerapkan, mengamalkan sunnah-sunnah yang ada, mengamalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun maksiat itu bisa hilang, bisa dilebur dengan apa? Tahihu taubah, dengan pembenaran taubat, dengan taubat yang sebenar-benarnya, maksiat itu akan hilang, akan gugur, akan terhapus. Ya. Jadi hadirin jemaah rahimakumullah, maka demikian pula orang yang menuntut ilmu, untuk dia mencapai, untuk bisa mencapai ilmu dengan sempurna, mendapatkan ilmu dengan baik, maka dia pun harus menghilangkan, memutus segala ketergantungan kepada selain Allah dan Rasulnya dari urusan-urusan dunia, dan juga apa? Dan juga penghalang-penghalang, yaitu berupa penyelisihan-penyelisihan terhadap syariat. Ya, itu harus diputus. Ya. Orang yang belajar, kalau dia banyak maksiatnya, maka sulit untuk dia untuk menerima ilmu, sulit untuk menghafal, ya, berat untuk mengamalkan ilmu. Tapi tatkala dia selamat dari penyelisihan-penyelisihan, artinya dia mendapatkan ilmu kemudian dia amalkan, tidak membuat acara-acara sendiri atau ajaran-ajaran sendiri, tidak menyelisih syariat, maka akan dimudahkan baginya untuk mendapatkan ilmu dan juga dalam mengamalkan ilmu. Juga bahwa bajlil ijtihad, dia putus segala yang segala ketergantungan yang menyibukkan dia, dan juga segala penghalang dari mencurahkan kesungguhan atau keseriusan dan kekuatan jid, kesungguhan dalam mencapai ilmu. Jadi segala hal yang bisa mengganggu dalam pencapaian ilmu, dalam mencurahkan kesungguhan dan kekuatan kesungguhan dalam menghasilkan ilmu, itu segera diputus, segera dihilangkan. Ya. Fa innaha ka wati tariq, maka sungguhnya dia perkara yang menghalangi dari ilmu itu ibarat seperti apa? Para perampok, para penyambung. Ya. Ya hadirin jemaah rahimakumullah, dan sungguh kita semua dalam menuntut ilmu itu banyak yang menghalang-halangi. Ya. Dari diri kita, dari setan, dari manusia. Ada yang tidak suka orang yang belajar. Maka apa? Hendaknya kita tetap bersabar mendapati gangguan-gangguan dalam menuntut ilmu. Dan kita hilangkan segala penghalang. Kita fokuskan diri kita dalam belajar. Ya. Urusan dunia bagaimana? Kalau saya sibuk dengan menuntut ilmu, insya Allah Allah akan mudahkan rezeki bagi orang-orang yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Perhatikan sebuah hadis tentang dua orang yang bersaudara. Satu orang dia adalah penuntut ilmu. Kemudian saudaranya itu adalah orang yang banyak melakukan usaha atau bekerja. Orang yang bekerja ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang saudaranya yang hanya sibuk menuntut ilmu. Maka Rasulullah menyatakan apa? La'allaka turzaku bihi. Mungkin saja kamu itu dimudahkan rezekimu karena saudaramu yang belajar. Iya. Jadi ini dari hadis ini menunjukkan apa? Belajar dengan belajar menuntut ilmu itu menjadi sebab datangnya rezeki. Ya, termasuk sebab yang mendatangkan rezeki. Demikian pula, seorang itu dimudahkan rezekinya karena orang-orang yang lemah. Hal tumsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian itu ditolong dan diberi rezeki kecuali karena orang-orang lemah, orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi berkat doa-doa orang yang lemah, berkat ibadah sholatnya orang-orang yang lemah, orang-orang yang kaya itu ditolong, kaum muslim itu ditolong. Itu jangan meremehkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang kekurangan. Iya. Jadi mungkin ini yang bisa kita baca. Insya Allah di pertemuan yang kita akan lanjutkan. Wallahu ta'ala mustawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.